نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. Dan aku berpendapat wajibnya untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin, baik mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang baik ataupun mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang fajir, yang zalim. Ma lam ya'muru bima'siyatillah, selama mereka tidak memerintah dengan suatu kemaksiatan kepada Allah. Tayyib, apa yang dikatakan oleh al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini merupakan bantahan terhadap sebagian pihak yang berupaya untuk memanipulasi sejarah, di mana mereka menuduh secara khusus Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian lebih umum daripada itu kerajaan Saudi sebagai pihak yang telah memberontak terhadap kesultanan muslimin yang ada di masa itu, yakni Kesultanan Turki Utsmani. Padahal pada realitanya, dari fakta demikian pula data yang ada, bahwa wilayah Najd secara khusus itu tidak sama sekali masuk, yakni tidak masuk sama sekali dari bagian wilayah Turki ketika itu, sehingga dikatakan sebagai tindakan pemberontakan dari sisi mana. Lebih-lebih tentunya dari apa yang dinyatakan oleh beliau rahimahullah di sini, dimana ini sebagai jawaban atas pertanyaan dari kaum muslimin yang ada di Qasim yang mempertanyakan tentang apa yang menjadi akidah atau keyakinan beliau terkait dengan perkara agama ini. Maka beliau menegaskan tentang wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pimpinan-pimpinan kaum muslimin, baik mereka sebagai pemimpin yang taat ataupun pemimpin yang zalim, selama mereka tidak memerintahkan suatu perkara yang maksiat. Kita lihat keterangan Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala hadha huwa al-manhajul haqq fi ma yata'allaqu bi haqqi ulati al-umur 'ala ar-ra'iyyah. Ini merupakan manhaj yang hak dalam hal-hal yang terkait dengan hak para penguasa yang menjadi kewajiban bagi rakyat. Jadi kewajiban rakyat terhadap penguasanya untuk mendengar dan taat. Kata beliau selanjutnya, "Falirra'il muslim hakun ala ra'iyyati walil ra'iyyati hakun ala ra'i kadzalik." Maka seorang pemimpin muslim, dia memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh ar-ra'iyyah, oleh rakyat. Walil ra'iyyati hakun ala ra'i kadzalik. Dan demikian pula rakyat ini memiliki hak yang wajib untuk dilaksanakan, ditunaikan oleh ar-ra'i, oleh pemimpin, demikian pula. Jadi sebagaimana rakyat memiliki hak yang menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk melaksanakannya, sebaliknya pula pemimpin kaum muslimin memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh rakyat. Kemudian kata beliau, "Famin haqqil wali al-muslim ala ra'iyyatihi as-sam'u wa ta'atu." Maka termasuk di antara hak penguasa muslim yang wajib bagi rakyat untuk melaksanakannya adalah agar rakyat memiliki sikap mendengar dan menaati dari apa yang diperintahkan oleh para pemimpin mereka. Baik, ya Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan dalam kitabnya, "Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di mana ulil amri yang dimaksud pada ayat ini meliputi dua golongan manusia, ya, para ulama dan para umara, waliul amr. Kemudian kata Asy-Syarih Zaid Al-Madkhali, "Fil manshati wal muqrahi atau wal makrahi." في المنشة والمكره والعسر واليسر وأثرة عليهم ما لم يأمرهم بمعصية الله ومتى أمرهم بمعصية الله ليفعلوها فلا سمع له ولا طاعة. Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim ini, fil mangsyati wal makrahi, dalam perkara yang di sana mereka rakyat ini memiliki semangat dan perkara yang mereka senangi, demikian pula pada perkara yang mereka tidak menyukainya, pada kondisi mereka dalam keadaan sulit ataupun mudah. Maka perintah-perintah yang datang dari penguasa, kewajiban bagi rakyat untuk mendengar dan taat. Bahkan Nabi SAW menyatakan, "Wa atharatin alaihim." Sampai pun pada kondisi penguasa lebih, yakni mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi mereka, ya, yang di masa kita dikenal dengan istilah KKN. Jadi tentang apa yang akan terjadi pada umat ini, akan munculnya pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, itu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi telah membimbingkan bagaimana sikap yang semestinya yang ditempuh oleh rakyat, yang dengan itu mereka akan terhindar dari musibah yang akan menimpa dunia mereka sebelum agama mereka. Kemudian kata beliau, ma lam ya'murhum bima'siyatillah, selama pemimpin tersebut tidak memerintah rakyatnya dengan suatu kemaksiatan kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun tingginya hak makhluk, termasuk dalam hal ini yakni hak penguasa, maka tidaklah boleh untuk mengalahkan hak Allah. Oleh karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri, sama saja dalam hal ini ulil amri dari kalangan ulama ataupun umara, itu ketaatan yang muqayyadah. Ya, ketaatan bukan ketaatan yang mutlak, ketaatan yang dibatasi. Ini selama itu dan perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sama saja dalam hal ini sekali lagi, baik itu dari golongan ulama ataupun umara, terlebih dalam hal ini, ya, kita mengetahui bahwa secara umum kadar pemahaman para umara dibandingkan ulama dalam permasalahan agama ini jauh berbeda. Yang memungkinkan dari sana akan muncul perkara-perkara yang diperintahkan oleh mereka yang bisa jadi menyelisih syariat, yang tentunya sangat beda dengan masa khilafatun nubuwah, ya, para al-khulafa ar-rasyidun, di mana masing-masingnya adalah manusia terbaik di zamannya di muka bumi ini. Nah, demikian pula kaitannya dengan para ulama, ya, mereka tidak boleh diikuti secara membabi buta, ya, sehingga apa yang diucapkan oleh mereka seakan itu wahyu yang turun dari langit, ya, tidak boleh demikian, ya, terkadang muncul dari mereka sebuah kesalahan di mana itu sebagai ujian bagi orang-orang yang bersamanya, apakah selama ini mereka ikhlas di dalam mengikuti kebenaran, jujur di dalam mengikuti kebenaran, ataukah yakni mereka mengikuti alim tersebut di atas hawa nafsu, di atas sikap fanatik, ta'asub yang zamim, yang tercela. Kemudian وَمَتَا أَمَرَهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ لِيَفْعَلُوهَا فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَعَتَ. Dan kapan seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka melakukan kemaksiatan tersebut, maka tidak ada sikap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut dalam perkara tadi saja. Ya. Jadi, tidaklah ketika seorang pemimpin memerintahkan suatu perkara yang menyelisih syariat, kemudian dengan itu rakyat langsung mencabut ketaatan dari mereka, tidak. Ya, tetapi dalam perkara yang maksiat itu mereka tidak boleh untuk menaatinya. Adapun dalam perkara-perkara yang lainnya, ya, yang sifatnya mubah, lebih-lebih yang sifatnya ma'ruf, baik itu perkaranya perkara yang sunnah atau lebih-lebih perkara yang wajib, maka kewajiban bagi rakyat untuk mendengar, menaati, dan bersemangat di dalam menjalankannya. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, Ubadah menyatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Wa kami membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk yakni mendengar dan taat kepada penguasa. Fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa an la nunazi'a al-amra ahlaha. Wa kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk memiliki sikap mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kondisi kami semangat ataupun kami tidak menyukainya apa yang diperintahkan tersebut. Baik dalam keadaan kami kesusahan ataupun kami mendapatkan kemudahan di dalam menjalankannya. Dan demikian pula kami diperintahkan untuk mendengar dan taat meskipun di sana terjadi adanya bentuk pengutamaan kepentingan pribadi oleh pemimpin kami dibandingkan rakyatnya. Ya, ini disilakan dengan tadi apa? Korupsi kah ataupun yang semisalnya. Dan kata Ubadah Ibn As-Samit, untuk kita tidak mencabut ketaatan dari yang menguasainya, yakni dari pemerintah. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alal mar'i muslimi as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata." Hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha." Menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim untuk memiliki sikap mendengar dan taat yakni kepada penguasa, fi ma ahabba wa kariha, pada perkara yang dia menyukainya perintah tersebut ya, ataupun yang dia benci tidak menyukainya. Kemudian dia menyatakan illa an yu'maru bi ma'siyatin, kecuali tatkala dia diperintahkan dengan suatu kemaksiatan, maka dalam perkara tersebut tidak boleh untuk menaatinya. Kemudian kata Nabi, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Apabila dia diperintah oleh penguasa untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dalam perkara tersebut dia tidak boleh mendengar dan taat. Tidak boleh untuk menaati apa yang diperintahkan dari maksiat tadi. Kemudian wa alaihi, dan menjadi kewajiban bagi penguasa, an yas'a fima yuslihu sya'nahum فيما يتعلق بدينهم ودنياهم. Menjadi kewajiban bagi penguasa muslim untuk berupaya keras di dalam menempuh perkara-perkara yang bisa memperbaiki urusan mereka, urusan rakyatnya. Baik itu yang terkait dengan urusan-urusan diniyah mereka, urusan-urusan agama mereka, terkait dengan hal-hal pelaksanaan ibadah. Maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam terwujudnya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, ya, kita mendapati pemerintah kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tambahan taufik dan hidayahnya kepada para penguasa muslim di negeri ini. Mereka memiliki perhatian yang serius, ya, di dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat Islam di dalam menjalankan agamanya. Baik itu terkait dengan syiar, azan, ataupun pelaksanaan salat Jum'ah, jamaah, demikian pula salat Id, ya, demikian juga pelaksanaan ibadah haji, diatur oleh pemerintah. Dan ini termasuk di antara kebaikan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan yang lebih baik. Kemudian, wadunyahum, demikian juga hal-hal yang akan memberikan perbaikan pada urusan dunia mereka. Ya. Dari berbagai usaha pemerintah untuk membangun apa yang dikenal dengan istilah infrastruktur, ya, baik itu jalan, jembatan, ataupun sarana-sarana transportasi yang lainnya, yang ini semua akan memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Kemudian dikatakan di sini, min nashril ilmi umuman wa nashri aqidati tauhidi fid darajatil ula wa muharabati syirki wa wasailihi wa imaratil masajidi li iqamati syairi wa iqamati hudud fihim wal hukmi bainahum bima anzalallahu tabaraka wa ta'ala وتأمين السبل والتوفير الوسائل التي يستطيع أن يوفرها لهم kata Syekh Zaid selanjutnya, baik itu terkait dengan penyebaran ilmu secara umum maupun penyebaran akidah tauhid, akidah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fid darajatil ula, pada tingkat yang pertama. Secara khusus tema ini beliau menceritakan tentang apa yang ada di negeri beliau, negeri Saudiyah, di mana pemerintah negeri itu yang telah dengan tegas menyatakan bahwa negara mereka berjalan di atas hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, Al-Kitab dan As-Sunnah, di atas pemahaman As-Salafus Salih. Hal ini, ya, nampak demikian serius, ya, diupayakan oleh mereka di dalam upaya penyebaran ilmu, termasuk bagaimana mereka memberikan, yakni kesempatan kepada kaum muslimin dari berbagai negeri, bukan hanya negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, ya, Pakistan, ataupun yang lainnya di luar dari negeri Saudi. Bahkan yang mereka tinggal di negeri-negeri kafir seperti Amerika, Belanda, dan misalnya, diberikan kesempatan untuk bisa masuk, ya, di Jamiah Al-Islamiyah ataupun jamiah yang lainnya ada di sana. Dan pemerintah memberikan kemudahan kepada mereka, kalau kita mungkin, ya, yang tinggal di negeri kita menghadapi kesulitan untuk bisa, ya, mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi karena terbentur biaya yang mahal, maka di sana beasiswa diberikan, ya, tidak dikhususkan untuk yang berasal dari negeri mereka sendiri, tapi juga dari luar negeri diberikan. Termasuk di dalamnya penyebaran da'i, ya, untuk menyebarkan akidah tauhid, akidah yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun kita mendapati musuh-musuh syariat ini menjuluki mereka sebagai orang-orang Wahabi, katanya. Kemudian wa muharabati syirki wa wasailihi. Demikian pula di dalam memerangi kesyirikan dan berbagai sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Oleh karena itu, bagaimana secara serius pemerintah negeri Saudi untuk bagaimana menghilangkan hal-hal yang akan bisa menyeret kepada yakni kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin kalau kita, ya, sering mendengar ada orang yang sengaja ingin, ya, minta kepada Nabi, mendekat ke kuburan Nabi, bahkan ada sebagainya yang sampai menggosok-gosokkan badannya ke dinding kuburan Nabi. Maka mereka berupaya, ya, dengan mengerahkan orang-orang yang sudah ditunjuk untuk jangan sampai, ya, mereka kaum muslimin yang sudah jauh-jauh datang dari negeri mereka untuk berhaji, di mana kesempatan untuk berhaji bukan sesuatu yang mudah bagi mereka, bukan karena faktor biaya, tapi kesempatan untuk bisa mendapatkannya itu harus nunggu sampai sekarang belasan tahun bahkan. Ternyata begitu sampai di sana, berapa banyak di antara jemaah haji yang terjatuh ke dalam sikap gulu, sikap ekstrim di dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka berdoa bukan kepada Allah, tetapi berdoanya kepada Nabi. Mereka berusaha untuk yang disilakan, ya, dengan ngalap berkah, tabarruk dengan dinding-dinding kuburan Nabi. Maka pemerintah, ya, negeri Saudi berupaya untuk bagaimana mencegah hal tadi. Ya. Meskipun ada saja sebagian dari mereka yang ngiyel, ya, yang mengatakan, oh, syirik-syirik itu kan syirik menurut Wahabi. Ya. Sampai pada tingkatan seperti itu. Nas'alullah al-hidayatu lana walahum. Al-hidayatu lana walahum. Kemudian berikutnya, wa imaratil masajid, dan upaya-upaya pemerintah untuk memakmurkan masjid-masjid. Dan alhamdulillah salah satu di antara pemimpin negeri ini, ya, bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baiknya, rahimahullah, ya, mana, ya, Pak Harto telah mengupayakan dengan yayasan yang dibentuknya untuk bisa membangun 1000 masjid di tanah air ini. Dan target tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terwujud. Yang sebagian muslim yang mungkin karena terkena pemahaman khawarij istilahnya, oh, itu masjid Pancasila. Bukannya bersyukur terhadap pemerintah, ya, yang telah mengupayakan bagaimana kaum muslimin mereka mendapatkan kemudahan untuk bisa salat jamaah. Ya, terkait dengan justru julukan-julukan yang menyudutkan mereka. Tayib. Jadi antaranya upaya pemerintah untuk memakmurkan masjid liiqamati syair, untuk menegakkan syiar-syiar Islam, azan, ya, salat jamaah, salat Jumat. Ini di antara syiar-syiar besar, ya, di dalam syariat ini. Kemudian demikian pula wa iqamatil hudud fihim, menegakkan, ya, hukum-hukum had pada mereka. Ya, mungkin, ya, untuk perkara yang ini, ya, di negeri kita, ya, belum bisa terwujud secara sempurna. Baik. Ya, terkait dengan bagaimana, ya, tindak-tindak jinayah, yakni tindak-tindak kriminal, ya, diterapkan pada mereka pelakunya dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi kita semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada pemerintah kita. Kemudian wal hukmi bainahum bima anzalallahu tabaraka wa ta'ala, dan memberikan putusan hukum di antara mereka rakyat di dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari hukumnya. Wa ta'minis subuli, demikian pula upaya pemerintah yang serius untuk memberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya di dalam menempuh yakni jalan-jalan ya menghubung antara satu tempat dengan yang lainnya sehingga rakyat bisa merasakan keamanan kenyamanan di dalam menempuhnya. Dan ini termasuk nikmat besar yang Allah berikan juga kepada negeri kita. Syekh Ali Hudzaifi hafizahullah, seorang ulama dari Yaman, beliau ketika berangkat dari ini Al-Ansar menuju Masjid Bandul ya, karena muhadharahnya itu ba'da salat subuh, jadi berangkat dari sana sebelum salat subuh ya. Ketika yakni melaju di jalanan di Jogja, beliau sambil dalam keadaan yakni berkaca-kaca matanya ya, mengingatkan nikmat keamanan yang beliau rasakan di negeri ini. Karena sebagaimana kita ketahui kondisi Yaman ya sekarang dalam keadaan seperti itu ya, orang keluar rumah dalam keadaan cemas, bertemu orang juga cemas, ini kawan apa kelawan. Sementara beliau mengingatkan kalian di negeri kalian ini ya keluar dalam keadaan yakni di malam hari karena belum masuk salat subuh ya, kalian tidak mengkhawatirkan adanya orang yang menghadang, adanya apalagi orang-orang yang akan membunuh. Ini nikmat yang sangat besar. Dan sebagaimana kita ketahui, nikmatul aman, nikmat keamanan di antara nikmat duniawiyah yang demikian besar. Seseorang ketika kondisi tidak aman tidak bisa untuk merasakan nikmatnya makan ya, melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Sehingga banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada pemerintah negeri ini yang mereka ya telah berjuang di dalam menempuh hal yang akan memberikan maslahat kepada rakyat. Demikian juga wa tawfiril wasail allati yastati'u an yuwaffiraha lahum, serta upaya untuk menambah berbagai sarana-sarana yang mereka mampu untuk yakni menambahnya bagi kepentingan rakyatnya dalam berbagai sisi kebutuhan mereka, baik itu yang terkait dengan komunikasi ataupun transportasi ataupun hal-hal yang lainnya yang itu ya ditempuh oleh mereka untuk kebaikan rakyat mereka. Baik. Mungkin kita dengarkan azan dulu. Selanjutnya beliau menyatakan wa kam lahu minal ajri 'indallahi tabaraka wa ta'ala li'annahu yuhsinu ila malayinil bashari imtithalan li'amrillahi wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berapa banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh seorang pemimpin yang telah mengupayakan berbagai yakni kemaslahatan rakyatnya, baik yang sifatnya maslahat diniyah ataupun maslahat dunyawiyah. Li'annahu yuhsinu ila mayalin al-bashar, dikarenakan dia telah berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada berjuta-juta manusia. Imtithalan li amrillah, sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala wa ahsinu, hendaklah kalian berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dan jika kita mengetahui ya, bagaimana jerih payah yang diupayakan oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya, maka kita tentunya banyak mensyukuri kebaikan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lam yashkurillah man lam yashkur linnas." Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia atas kebaikan mereka. Wa hina idzin la yajuzu mukhalafatuhu wala al-khuruju alayhi بسبب خطأ وقع فيه أو معصية ارتكبها طالما هو في دائرة الإسلام. Maka di saat itu tidak boleh, jika seorang sudah mengetahui bagaimana kebaikan-kebaikan yang ditempuh oleh pemerintahnya, maka tidak boleh untuk dia menyelisih pemimpinnya, tidak pula untuk melakukan pemberontakan terhadapnya. Baik itu pemberontakan yang sifatnya hissi, ya, yakni dengan mengangkat senjata, ataupun maknawi, entah itu dalam bentuk ucapan ataupun tulisan, ya, baik itu di kertas ataupun spanduk atau hal-hal yang lainnya. Dan tidaklah terjadi pemberontakan secara fisik, pemberontakan dengan mengangkat senjata, kecuali telah didahului pemberontakan secara maknawi. Adanya tindakan-tindakan provokasi yang dilakukan oleh sebagian untuk yakni rakyat tidak taat terhadap pemerintahnya. Kemudian tidak boleh pula untuk memberontak kepadanya bisa babi khata'in waqa'a fih, disebabkan suatu kesalahan yang terjadi padanya, au ma'siyatin irtakabah, atau sebuah kemaksiatan yang dilakukannya, ini dilakukan oleh pemimpin tersebut. Talama huwa fi dairatil Islam, selama pemimpin tersebut dia tetap statusnya sebagai seorang muslim. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah keislaman seorang tercabut darinya hanya karena dia terjatuh ke dalam sebuah dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian hal yang juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, untuk kita waspada, hati-hati dari berbagai upaya yang dimunculkan jadi untuk menjelek-jelekan pemerintah. Kita ketahui bahwa siapapun di antara manusia tidak ada yang sempurna dalam semua sisinya. Jika seorang melihat pada pemerintahnya ada sisi kekurangan, kenapa dia tidak melihat dirinya? Bahkan mungkin kekurangan yang ada pada dirinya jauh lebih banyak dibandingkan kekurangan yang ada pada pemerintahnya. Demikian pula informasi-informasi negatif yang dimunculkan oleh sebagian pihak terkait dengan pemerintahnya. Sebagai contoh misalnya, yang disebutkan oleh para muarrikhin terkait dengan munculnya sebagian tindak pemberontakan ya, terhadap pemerintah Islam di masa lalu. Seperti apa yang terjadi di Madinah, ya, yang dikenal dengan Yaumul Harrah. Ya, pemberontakan penduduk Madinah terhadap yakni pemerintahan Yazid ibn Muawiyah rahimahullah. Di mana sebagian pihak yang memprovokasi, ya, mengabarkan bahwa Yazid ya seorang yang tidak memiliki kepedulian terhadap agama, bahkan ya terjatuh ke dalam maksiat ini maksiat itu. Dan kita tahu bahwa tindakan menjelek-jelekan penguasa itu pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan menjelek-jelekan pribadi biasa. Sampai kemudian seorang tabi'in yang mulia Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, yang dikenal dengan Muhammad ibn Hanafiyah, beliau menegaskan bahwa yang kalian beritakan itu tidak benar. Saya melihat sendiri bagaimana Yazid ibn Muawiyah, seorang yang memiliki perhatian terhadap agamanya, seorang yang menjaga agamanya. Maka ketika itu pihak provokator menyatakan, loh itu kan mungkin dibuat-buat di hadapan kamu saja. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sampai kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, lah memangnya saya kedudukannya sebagai apa? Kok sampai-sampai Yazid ibn Muawiyah kemudian menunjukkan sikap yang tidak sewajarnya di hadapan saya, menunjukkan hal yang itu bukan kebiasaannya. Kalau seorang di hadapan orang yang dihormati, memiliki kedudukan, mungkin saja. Sementara saya rakyatnya, sebagaimana kalian rakyatnya. Ketika diberitahu demikian, dengan apa yang dilihat, disaksikan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah kepada mereka, ya, bukannya mereka menerima orang-orang provokator ini, bahkan menyatakan, walaupun saya tidak melihatnya, ya, tetapi saya yakin kalau dia berbuat maksiat. Ya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Walaupun saya tidak melihatnya, ya, kata mereka ini, saya yakin dia berbuat maksiat. Ayo. Jadi meyakini sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu. Dan ini juga yang terjadi pada sebagian orang-orang yang maftunin, ya, di zaman fitnah ini. Ya, walaupun saya tidak menyaksikannya, saya yakin itu benar. Demikian ketika hati sudah dimakan dengan fitnah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kemudian kata beliau selanjutnya, bal in amara bi khairin falhamdulillahi sam'an wa ta'atan. Bahkan jika dia memerintahkan suatu kebaikan, maka segala puji bagi Allah, kewajiban untuk kita mendengar dan taat. وَإِنْ أَمَرَ بِمَعْشِيَةٍ وَإِنْ أَمَرَ بِشَرٍ وَمَعْصِيَةٍ تَقْدَبُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Jika dia memerintahkan dengan suatu kejelekan dan maksiat, maka hendaklah engkau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Marah karenanya. Ini sebagai suatu bentuk kecintaan yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni marah akan sebuah kemaksiatan, marah akan sebuah kejelekan. Fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dan pada perkara yang demikian tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun itu. Ya, termasuk di dalamnya orang tua kita yang Allah subhanahu wa ta'ala posisikan demikian tinggi kedudukannya. Sampai-sampai Allah letakkan setelah haknya dan hak Rasulnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Orang tua, ya, bagaimanapun tinggi kedudukannya, jika mengajak kepada suatu kemaksiatan, maka seorang anak tidak boleh untuk mengikutinya. Fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Balil amru kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan urusannya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Bukan pada perkara yang itu menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakin sabilul mu'minin as-sa'irin 'ala manhaj as-salaf. Akan tapi, ya, perkara yang perlu untuk kita ketahui bahwa jalan orang-orang yang beriman, yang mereka berjalan di atas manhaj salaf, 'adamul khuruji 'ala wulatil umur wa 'adamut tashhiri bi 'uyubihim وعدم النشر أخطائهم وإعلانها على الرعية بل الواجب تأليف القلوب بين الرائي والرعية والدعاء الصالح للوالي ولبطانته بالهداية والتوفيق والصلاح وجلن مريكا berjalan di atas manhaj salaf, yakni tidak bolehnya melakukan khuruj, pemberontakan terhadap ulatul umur, terhadap para penguasa, dan termasuk jalan mereka adalah tidak memasyhurkan, tidak mempopulerkan, tidak menceritakan tentang aib-aib pemerintah, tidak pula menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka, mengumumkannya ala ra'iyah, kepada rakyat. Dan satu musibah yang terjadi di negeri kita dengan berbagai kemudahan fasilitas komunikasi, sangat mudahnya sebagian pihak untuk menyebarkan isu-isu negatif tentang pemerintah. Ada perkara itu adalah benar, ini perkara yang tidak boleh, lebih-lebih kalau ternyata itu adalah kedustaan. Dan kita tahu bagaimana akibat yang Allah jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ketika Abdullah ibn Saba, ya, tokoh Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam untuk menyebar kerusakan di dalam Islam ini, dia berupaya untuk menyebarkan berita-berita negatif tentang Utsman. Ketika datang, ya, ke negeri Madinah, negeri yang di situ penuh dengan ilmu, maka ketika diketahui orang ini, ia berupaya untuk berbuat kejelekan, diusir. Datang ke Syam juga diusir, ya. Datang kemudian ke Mesir, ya. Datang ke lingkungan orang-orang yang jauh dari ilmu, maka apa yang dikeluarkan olehnya dari racun-racun itu dimakan mentah-mentah. Dan ini menunjukkan bahayanya kebodohan. Sangat mudah untuk ditelan fitnah. Sehingga akhirnya mereka pun diprovokasi untuk mendatangi Madinah, mendemo pemerintah Islam di masa itu, yakni Khalifah Utsman ibn Affan. Sampai kemudian, ya, terjadi apa yang terjadi, yang berujung dengan wafatnya Khalifah Utsman, dibunuh oleh mereka sebagai syahid. Ini buah dari pemberontakan. Kemudian bahkan yang wajib untuk ditempuh adalah menyatukan hati-hati antara rakyat dengan penguasanya. Bagaimana untuk terjalin hubungan yang demikian harmonis antara penguasa dengan rakyat? Demikian juga termasuk di antara manhaj salaf adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa, demikian juga untuk para pendampingnya, agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik serta kebaikan. Dan ini salah satu di antara kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liyakunu min ansaril islami wa du'atil islami wa himayatihi, agar mereka termasuk dari para pembela Islam dan para da'i yang menyeru kepada Islam dan para penjaga Islam. Hadha huwa alladhi yaf'aluhu salaf, inilah yang ditempuh oleh salafus salih. Wa atba'uhum, demikian juga para pengikut mereka. Fi kulli zamanin wa fi kulli makanin, di setiap waktu, di setiap zaman, dan di setiap tempat, mereka para pengikut salaf demikian jalannya. Bikhilafi ma'alaihi ahlu manhajit takfir, berbeda halnya dengan orang-orang yang memiliki pemahaman takfir, yakni mudah mengkafirkan kaum muslimin, khususnya pemerintahnya. alladzina yaslukuna maslakal khawarij, yang mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan khawarij. Kemudian fayahkumuna 'ala al-hakimi bil kufri bisabab al-ma'siyah, mereka memfonis para penguasa atau memfonis seorang penguasa dengan kekufuran disebabkan al-ma'siyah, disebabkan sebuah kemaksiatan. Wa yushahhiruna bihim, dan mereka berusaha untuk memasyhurkan kesalahan ataupun kemaksiatan yang terjadi dari penguasa tersebut. Wa yu'linuna an-nasihah lahum 'ala al-mala'i, dan juga di siang lain mereka terang-terangan di dalam memberikan nasihat kepada penguasa di hadapan orang banyak, dan ini bukan caranya salafus salih. Apa yang diistilahkan oleh mereka dengan mimbar bebas berbicara, menceritakan tentang kekurangan-kekurangan pemerintah, yang mereka namakan ini sebagai suatu bentuk nasihat kepada penguasa. Ini bukan cara salafus salih, bahkan ini termasuk diantara upaya untuk menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan pemerintah, yang efek jeleknya dari itu kembali kepada rakyat. وهذه الأمور لا تجلب مصلحة للأمة ولا تدفع ضررا عنهم. Hal-hal yang demikian itu tidak akan datangkan kemaslahatan kepada umat, dan tidak pula bisa menolak kejelekan dari mereka. بل هي تدمر ولا تعمر وتخرب ولا وتخرب ولا تبني. Hal-hal tersebut itu justru menghancurkan, tidak memakmurkan, bahkan itu merobohkan, bukan sesuatu yang membangun. Ini diantara apa yang dinasihatkan oleh beliau rahimahullah. Semoga bisa menjadi pelajaran dan ilmu bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.